Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih di kitab Mu'amalah. Dan terakhir kita sudah membahas tentang yaitu Ihya ul-Mawat. Sekarang masuk ke wakaf. Ya Allah al-Musanifu rahimahumullah ta'ala faslun fil wakfi. Wal wakfu jaizun bisalah sati syara'ita. Tentang wakaf, wakaf itu jaiz. Hukumnya boleh bisalah sati syara'ita dengan tiga syarat. Bahkan hukumnya mustahab ya. An yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i aini. Ya, objek wakaf, objek wakafnya adalah yang bisa diambil manfaatnya dan fisiknya atau zatnya masih tetap, tidak berkurang. Wa an yakuna 'ala aslin maujudin. Dan sasaran wakaf yaitu ya, ada di asalnya ada wa far'in la yanquti dan kelanjutannya tidak terputus. Nanti ada penjelasannya, ini istilah maksudnya. Wa alla yakuna fi mahzurin dan bukan untuk kemaksiatan. Wa huwa ala ma syarata al-waqifu min taqdimin wa ta'khirin. Nah, wakaf itu ya berdasarkan apa yang disyaratkan oleh wakif, orang yang mewakafkan, berupa mendahulukan atau mengakhirkan, kemudian menyamakan atau melebihkan. Ya, wakaf yaitu kalau disyarat disebutkan yaitu menahan ya harta tertentu yang bisa dipindahkan dan bisa diambil manfaatnya akan tapi zatnya masih ada, kemudian tidak boleh ditasarufkan dan dia nanti diperuntukkan di jalan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan wakaf itu jaiz ya. Jaiz artinya boleh, sah, bahkan hukumnya mustahab. Ya, walaupun wakaf itu kepada orang kaya. Wakaf pada orang kaya juga hukumnya sah. Tapi wakaf pada orang kaya itu tidak nampak di situ nanti untuk tujuan pendekatannya tidak nampak ya. Berbeda nanti kalau wakafnya kepada fakir miskin misalnya, maka kurbahnya nanti kelihatan. Nah, wakaf tadi sah dengan tiga syaratnya. Jadi kalau nanti wakafnya sah, ya nanti kepemilikan wakif, orang yang mewakafkan terhadap barangnya, terhadap hartanya menjadi hilang kepemilikannya. Karena sudah sah wakafnya, nah itu dengan tiga syarat. Yang pertama, yaitu yang bisa diambil manfaatnya. Nah, apakah manfaatnya saat itu juga atau manfaat yang akan datang ya. Manfaat ke depan. Ya, ini syarat yang pertama harus bisa diambil manfaatnya. Ya, kalau tidak bisa diambil manfaatnya, maka tidak sah. Ya. Atau manfaatnya misalnya tidak mubah. Ya. Manfaatnya tidak mubah, manfaat haram. Misalnya alat-alat musik, ya, mewakafkan alat musik misalnya. Mewakafkan gitar, seruling, dan lain-lain. Dan yang lainnya. Atau pembangunan gereja misalnya, maka tidak sah wakafnya. Kemudian ma'a baqa'i ainihi, artinya fisiknya tetap tidak berkurang, ya. Ya, artinya fisiknya masih tetap. Ini seperti akad apa itu ariyah, ya, juga seperti itu, ya. Kemudian ijarah juga, ya, seperti itu. Nah, ini di akad wakaf juga demikian, zatnya fisiknya tetap ada. Maka tidak sah kalau zatnya hilang. Ya. Misalnya mewakafkan makanan, mewakafkan lilin, ya, misalnya. Nah, ini kan wakaf itu nggak mesti mahal, ya. Misalnya ini contoh-contoh. Kalau makanan misalnya banyak makannya, ya nggak sah diwakafkan, karena apa? Nanti itu tidak baqa' ainnya. Nanti masuknya sedekah atau hibah, bukan wakaf. Nah, ini kan bedanya kalau wakaf kan masuk apa? Termasuk apa itu sedekah jariah, ya. Ya tetap terus, ya, terus berlangsung apa? Pahalanya tidak putus walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian wa'an yakuna yaitu wakafnya tadi ala aslin maujudin wa fa'in layan qotik, yaitu sasaran wakafnya, nah, sasaran wakafnya adalah asal yang maujud, yang ada. Jadi wakaf ini kan bisa sasarannya bisa umum, ya kan? Umum misalnya diwakafkan untuk misalnya kaum muslimin, diwakafkan untuk golongan fakir miskin, diwakafkan untuk golongan talibul ilmi, ya, dan yang sebagainya, ya, umum. Ada anggotanya. Tapi bisa juga wakaf ini person, gitu kan? Ya, bisa juga person. Nah, ini dan person nanti di sini ada istilah asal sama far. Asal itu yang pertama dituju, ya, yang pertama apa? Dituju sasaran wakafnya yang menerima itu. Kemudian far nanti kelanjutannya. Nanti setelah ini enggak ada atau setelah ini wafat, nanti pindah ke mana? Nah, itu ada seperti itu. Misalnya saya wakafkan, misalnya saya wakafkan rumah ini, misalnya saya wakafkan rumah ini kepada Zaid, kemudian fakir miskin. Nah, ini Zaid ini asalnya. Kan? Nah, habis itu nanti Zaid kalau wafat pindah ke fakir miskin, ke siapapun yang fakir miskin lah, yang memenuhi kriteria itu. Nah, ini ada asal, ada farnya. Jadi bisa saja dia misalnya cuman saya wakafkan untuk fakir miskin, saya wakafkan untuk yatim piatu, ini sekali saja sasarannya. Nah, ini masalahnya kalau sasaran wakaf ini adalah ternyata tidak cuman satu. Jadi wakafnya menginginkan ini dulu yang gunakan, nanti kalau sampai dia sampai meninggal dunia, nanti ganti yang lain. Nah, ini saya wakafkan rumah ini pada Zaid, kemudian fakir miskin. Atau misalnya anak lebih dari dua, ya saya wakafkan ini pada Zaid, kemudian pada kemudian anaknya, habis itu fakir miskin. Nah, ini asalnya adalah Zaid tadi. Ya, ini menurut di sini matan asalnya itu harus ada dan faraknya tidak terputus. Ya, faraknya tidak terputus. Jadi ada beberapa keadaan ya masalah ini. Ini jadi masalahnya ini sasarannya lebih dari satu lah. Gitu. Kalau cuma satu kan sudah sudah bisa diketahui. Ya harus ada yang jelas ya, harus ada. Nah ini kalau yang pertama itu asalnya sama faroknya itu diketahui. Diketahui artinya tidak berarti ada gitu kan, ada dan tidak terputus. Misalnya saya wakafkan rumah ini pada Zaid, kemudian keturunannya, kemudian fakir miskin. Nah ini sah. Berarti nanti kalau sudah Zaid meninggal dunia, ganti anak-anaknya, anaknya sudah tidak ada, ganti fakir miskin. Nah kan objek wakaf itu kan barangnya itu kan tetap, nggak boleh ditasarufkan, nggak boleh dijual, nggak boleh diberikan. Sehingga yang di jadi manfaatnya ya dimanfaatkan, rumah ditinggali misalnya, rumah dijadikan bangunan, jadikan pondok. Jadi barangnya nggak boleh ditasarufkan tapi dimanfaatkan. Nah pemanfaatannya kan bisa berpindah-pindah tadi. Nah, jadi kalau seperti tadi sah, atau kemudian misalnya biar cuma satu saja saya wakafkan pada fakir miskin ya, sama sasarannya jelas. Kemudian ada juga yang awalnya tidak maujud, asalnya tidak maujud ya. Akhirnya juga tidak maujud misalnya. Misalnya, saya wakafkan rumah ini pada yang misalnya pada anaknya Zaid. Ya, anak Zaid itu belum ada misalnya, Zaid belum punya anak. Habis itu dia diam. Ya. Habis itu dia diam. Jadi ini awalnya enggak mewujud, akhirnya enggak ada. Maka ini batil. Ya mau dikasihkan siapa? Anaknya Zaid enggak ada. Nah, kemudian dia diam, enggak melanjutkan. Enggak kemudian melanjutkan berkata untuk fakir miskin. Nah, kalau nanti berkata itu ya bisa. Kemudian asalnya enggak ada, kemudian akhirnya ada. Yang akhirnya ada. Ini namanya munkotik di awal. Jadi kalau yang enggak ada itu namanya munkotik. Asalnya enggak ada berarti munkotik di awal. Kalau misalnya yang tiga, tengahnya enggak ada munkotik tengah. Wasat. Kalau yang terakhir enggak ada munkotik di akhir. Ya, jenis yang ketiga ini, yang pertamanya majhul. Ya, enggak ada. Yang terakhir ada. Misalnya, saya wakafkan rumah ini untuk anaknya Zaid, kemudian untuk fakir miskin. Ini berarti awalnya enggak ada. Ya, ini hukumnya seperti di matan aslunnya tidak maujud berarti, ya kan? Nah, ini juga masuknya batil. Karena awalnya enggak ada. Kemudian yang keempat, awalnya ada, akhirnya tidak ada. Awalnya ada, akhirnya apa? Tidak ada. Contohnya saya wakafkan ini pada Zaid, kemudian dia diam. Ya. Pesan, ya. Kemudian nanti harus ada kelanjutannya. Siapa nanti kalau sudah wafat? Nah, dia diam, berarti terputus di akhir. Kalau menurut Abu Suja ini enggak boleh, karena far'in wa far'in layan kote, enggak boleh terputus akhirnya. Walaupun pendapat yang azhar itu sah. Ya. Terus kemudian bagaimana kalau ini dianggap sah? Kalau faroknya terputus, nanti dia dialihkan ke kerabat terdekat dari wakif. Ya. Meskipun dia nanti bukan ahli waris. Jadi dari sisi kekerabatannya. Ya. Secara umum seperti itu. Kemudian di matan disebutkan bahasanya tidak boleh digunakan untuk yang mahdzur. Tidak boleh digunakan untuk yang mahdzur. Ya misalnya apa? Ya yang haram, mahdzur itu yang haram. Maka tidak sah misalnya wakaf untuk apa? Gereja, untuk tempat-tempat peribadatan orang-orang kafir. Maka ini tidak boleh. Wakaf untuk kemaksiatan, tempat kemaksiatan enggak sah. Kemudian tadi disebutkan bahasanya ala masyarato al-wakif, yaitu mauqufnya tadi objeknya sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh wakif, min takdimin, misalnya dengan mendahulukan. Misalnya ini saya wakafkan pada anak-anakku yang paling misalnya paling berilmu dulu. Nah, misalnya gitu. Atau yang paling miskin. Nah, nanti setelah itu selesai baru yang lainnya. Nah, ini ada syaratnya. Baik itu mendahulukan atau mengakhirkan. Atau menyamakan perempuan sama laki-laki disamakan. Atau melebihkan yang lainnya. Misalnya ini yang laki-laki dapat dua bagian, ya, perempuan satu bagian, ya, penggunaannya misalnya. Nah ini boleh-boleh saja. Ya tadi definisinya sudah ya, dia lihat sedikit, kita lihat di matan yang hadis disebutkan di riwayat Muslim, idza mata ibnu adam inqata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin. Nah, ini salah satunya yang dimaksud adalah wakaf. Nah, hikmah disyariatkannya adalah kebutuhan, ya, kebutuhan untuk adanya wakaf agar apa? Pewakaf itu bisa apa? Memberikan manfaat secara terus-menerus, baik itu masih hidup atau sudah mati. Ya. Walaupun sudah mati, bisa memberikan manfaat, bisa beramal. Nah, inilah dengan cara wakaf. Kemudian menjaga barang yang diwakafkan dari kerusakan. Kemudian sasarannya juga, sasaran wakaf dari apa? Kehilangan. Kemudian ya, rukun wakaf. Ada wakif, wakif itu yang beri wakaf, mewakafkan, kemudian mauquf alaih, ini yang diberi wakaf atau sasarannya. Kemudian mauquf, mauquf objeknya yang diwakafkan apa? Rumah, tanah, kemudian sighah. Syarat wakif itu mutabarik. Yang mutabarik maksudnya adalah yang mewakafkan, yang berakad sosial. Yang pertama ikhtiar, harus kemauan sendiri, tidak dipaksa. Kemudian ahliyah tabarruk, punya kelayakan untuk berakad sosial. Maka tidak sah dari anak kecil atau orang gila atau yang dihajar. Tapi di sini sah wakaf dari orang kafir atau kafir zimmi. Adapun syarat mauquf, yaitu objeknya. Yang pertama objeknya adalah ain, berupa benda. Yang kedua, muayyan, maka tidak sah misalnya mewakafkan sesuatu yang majhul, yang enggak tahu yang mana ya, bendanya. Kemudian harus dimiliki oleh orang yang berwakaf. Tidak boleh misalnya mewakafkan milik orang lain. Yang keempat, dia bisa dipindah dari asalnya milik wakif menjadi milik orang lain. Milik apa? Orang lain yang menjadi sasarannya. Kalau enggak bisa dipindah misalnya apa? Ya misalnya barang wakaf juga sudah diwakafkan, kemudian mau diwakafkan lagi ya. Atau budak mukatab misalnya. Biasanya dicontohkan seperti itu. Kemudian bisa diambil manfaatnya. Walaupun dia akan datang misalnya tentara kecil ya, bermanfaat di yang akan datang. Kemudian ainnya, fisiknya tetap tidak berkurang, maka tidak sah wakaf makanan. Karena nanti apa? Ainnya akan hilang, fisiknya akan habis. Kemudian intifaknya, kemanfaatannya harus yang mubah, maka tidak boleh kemanfaatan yang haram ya, alat musik dan yang lainnya yang haram. Kemudian intifaknya maksud ya, memang itu dituju ya, sesuai dengan peruntukannya. Yang tidak maksudnya misalnya apa? Wakaf uang untuk hiasan dinding misalnya. Nah, ini bukan untuk peruntukannya, uang untuk alat tukar. Maka tidak sah. Saya wakafkan uang ini untuk hiasan dinding. Nah, itu enggak sah. Karena tidak maksudah. Tidak maksud. Kemudian syarat al-mauquf alaih, itu yang mengambil manfaat dari wakaf, yaitu sasarannya. Tidak untuk kemaksiatan. Ya. Tidak untuk kemaksiatan. Maka tidak sah untuk misalnya tadi, untuk membangun apa, peribadat orang kafir. Atau senjata-senjata untuk merampok begal. Kemudian sahnya perpindahan kepemilikan dari sasaran tersebut. Sah untuk memiliki barang wakaf tersebut. Maka enggak sah misalnya wakaf ke janin misalnya. Janin enggak bisa memiliki. Kalau wakaf mushaf diberikan orang kafir, ini juga tidak boleh orang kafir memiliki mushaf. Maka ini tidak sah tamaluknya, maka tidak sah wakafnya. Ya, artinya harus bisa memiliki, sah untuk memiliki barang tersebut. Adapun siwa, syaratnya adalah ya ada lafaz yang memberikan isyarat bahwasanya itu wakaf. Ya, habastu misalnya seperti itu. Habastu ala ardo li maslahatil fuqara wal masakin. Misalnya seperti itu. Ada waktu saya wakafkan seperti itu ya. Kemudian tidak dibatasi waktu. Ya, misalnya saya wakafkan rumah ini ya selama 6 tahun misalnya untuk fakir miskin, maka tidak sah. Karena wakaf ini harus ala ta'bid, terus menerus ya. Enggak ada hentinya, enggak ada selesainya. Kemudian juga tidak boleh ada ta'liq sebagaimana kata-kata yang lain. Dengan mengatakan misalnya kalau anakku sudah datang, saya wakafkan rumah ini untuk fakir miskin, maka tidak sah akad wakaf tersebut. Kemudian menjelaskan musrif apa? Sasarannya ya. Seorang mengatakan saya wakafkan rumah gitu saja, maka tidak sah. Ya, harus disebutkan sasarannya untuk siapa. Masalah jika ada orang yang mengatakan saya wakafkan sebagian hartaku, kemudian dia diam, maka nanti diperuntukkan pada fuqara. Ini enggak nyebutkan ya. Enggak nyebutkan apa sasarannya. Tapi di sini kata beliau, ini nanti diperuntukkan pada fakir, orang-orang fakir. Berarti artinya sah kalau seperti itu. Farak wakaf harus nanti ditujukannya harus pada asal yang mawjud, yang ada. Tadi contohnya sudah kita contohkan, ada perinciannya. Dan farak ya, farak yang tidak terputus. Farak cabangnya, kalau yang asalnya tadi sudah enggak ada, nanti pindah ke faraknya. Apa istilahnya apa ini farak? Sasaran kedua mungkin atau seperti itu. Maka tidak sah mewakafkan pada orang yang bayi yang akan lahir. Ya, anaknya misalnya. Kemudian nanti semua alal fuqara, kemudian pada fakir miskin. Tadi asalnya kan enggak ada. Yang akan lahir kan belum ada. Belum lahir. Ini harus asalnya harus mawjud. Ya. Maka ini dinamakan mengkotek awal. Kalau tidak mengatakan sumal fukoro, maka mengkotek awal plus akhir. Maka ini juga batil. Lebih-lebih lagi sepertinya ada batil. Kemudian wakaf itu berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Tadi mendahulukan, mengakhirkan sebagian apa sasarannya, sasaran wakaf. Seperti mengatakan, saya wakafkan rumah ini pada anak-anakku yang paling kecil, kemudian yang lebih besar, atau yang paling besar. Jadi mendahulukan yang kecil dulu. Maka ini syarat yang ditetapkan oleh wakif ini sah. Atau disamaratakan antara anak-anaknya atau dilebihkan, ya, sebagian dari sebagian yang lain. Seperti mengatakan, saya wakafkan seperempat di rumah ini untuk laki-laki, nah laki-laki kemudian yang sisanya untuk perempuan atau sebaliknya. Faedah boleh wakaf itu pada fakir miskin, boleh juga pada orang-orang kaya. Jika seorang yang mewakafkan tidak merinci, yaitu pada anak-anaknya dan ya anak-anaknya, maka masuk di situ anaknya perempuan, anaknya yang perempuan. Ya, pada anaknya atau anak-anaknya, anak-anak mereka, maka masuk juga di situ anak yang perempuan. Jadi walad disitu kan jamaknya aulad ya. Maka jika seorang telah mewakafkan suatu, maka kepemilikan terhadap barang itu sudah hilang. Sehingga nanti dimiliki oleh mauquf alaih, sasaran yang diberi wakaf, dimiliki apa? Manfaatnya. Kan memiliki manfaatnya. Karena fisiknya itu kan harus ada terus. Saya wakafkan kitab ini pada Zaid. Zaid boleh menjual, enggak boleh menjual. Enggak boleh menghibahkan, enggak boleh. Karena wakaf harus tetap. Tapi Zaid boleh memanfaatkannya. Sehingga Zaid ini mauquf alaih. Dia apa? Memiliki manfaat. Ya, manfaat dari kitab tersebut. Jika barang yang diwakafkan ternyata rusak, hancur, atau patah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan, maka boleh dijual. Ini contoh kasus penjualan barang wakaf. Aslinya kan nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kan harus apa? Diputus tasarufnya. Diqot tasaruf. Tapi ini ada kasus yang boleh, seperti misalnya karpet atau tikar yang sudah usang, nggak bisa dipakai untuk masjid ini. Nah, dijual, kemudian nanti hasil penjualannya untuk kemaslahatan masjid. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bangunan yang diwakafkan seperti masjid dengan atau rumah sakit, maka tidak sah dijual tanahnya. Masalah tidak sah mewakafkan bentuk uang, karena itu tidak boleh di tidak boleh disewakan, tidak boleh disewakan ya di sini. Ya karena nanti kemanfaatnya kan habis kalau uang dipakai nanti digunakan untuk yang lain. Adapun kalau benda-benda selain uang nanti bisa dimanfaatkan dengan tetap apa? Tetap barangnya, fisiknya tetap ada. Allahu a'lam bishawab. Faslun al-hibah, tentang hibah. Qala al-mustanifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa qulu ma jazza bai'uhu jazat hibatuhu. Tentang hibah. Hibah pemberian ya. Artinya pemberian. Yang dia nanti apa? Tanpa apa? Tanpa imbalan. Tamliku ain bi aqdin ala ghairi iwat fil hayah. Itu kepemilikan ya, pemindahan kepemilikan dengan akad tanpa ada imbalan, dan itu terjadi ketika masih hidup. Wa kullu ma jaza bi'uhu, semua yang boleh dijual, jaza hibatu. Jazat hibatu, boleh dihibahkan, diberikan. Ya, ini kaidahnya. Semua yang boleh dijual, boleh dihibahkan. Wala talzamu al-hibatu illa bil qabdi. Hibah belum mengikat, ya, belum menjadi lazim akad hibahnya illa kecuali bil qabdi, kecuali barang yang dihibahkan sudah diserah terimakan. Jadi hibah ini menjadi akad lazim. Yaitu akad apa lazim itu? Akad yang tidak bisa dibatalkan secara syar'i. Nah, hibah ini belum menjadi akad lazim kecuali jika telah diterima, diserah terimakan. Jadi kepemilikannya itu kalau belum diserahkan, terima sama orang yang diberi, maka belum menetap di orang tersebut. Nah, bisa dibatalkan berarti. Saya berikan pada Z, saya by Z saya kasih kamu kitab-kitab ini. Kemudian belum diserahkan ya, masih di perpustakaan, masih disimpan, kemudian dibatalkan. Ya, maka itu boleh karena belum lazim, ya kan? Kalau belum lazim maka boleh. Kemudian mengatakan, "Z ini enggak jadi, mohon maaf ya. Karena itu ternyata mau saya pakai sendiri atau mau saya jual misalnya." Nah itu boleh seperti itu karena ya belum lazim. Nah, ini penting nanti ini. Karena nanti kalau sudah lazim enggak boleh ditarik. Berat perumpamaannya seperti anjing yang menjilati lagi muntahannya, ini berat sekali. Tapi kapan dia lazim? Dengan qabd ya tadi. Dengan apa? Qabd. Sehingga tidak kepemilikan tidak berpindah hanya semata-mata dengan akad. Dengan akad saja, ijab kabul saja, semata-mata itu tidak berpindah. Jadi yang nanti berpindah kalau sudah diterima. Kemudian dalam mazhab ini untuk hibah ini harus ada ijab kabul ya. Walaupun nanti disarah disebutkan kalau enggak salah tidak perlu kabul. Tapi beberapa referensi yang ana baca termasuk di Naf'ul Asqa ya, disebutkan bahasanya wa in kana la yasihu syai'un minal hibat illa bisighah. Kemudian dikecualikan hadiah sama sedekah, maka tidak dipersyaratkan itu. Nah, tidak perlu qabul. Cukup dinyatakan diberikan hadiah atau sedekah atau dikirim gitu aja. Nah, itu boleh. Tapi kalau hibah ini harus saja ijab sama qabul. Karena hibah ini masuk di dalam cakupan hibah itu kan apa? Mencakup dia sedekah juga. Nah, Jadi sedekah itu termasuk dalam cakupan hibah, maksudnya seperti itu. Kemudian juga hadiah. Hadiah juga masuk dalam cakupan hibah. Tapi hadiah sama hibah tidak harus ijab kabul. Tidak harus ijab kabul, tidak harus dengan sighah. Kalau hibah harus dengan sighah. Nah, kalau hadiah biasanya pemberian ini ya untuk apa? Misalnya orang yang lebih dihormati, biasanya seperti itu. Wujudkan rasa cinta. Kalau sedekah biasanya untuk orang yang membutuhkan. Tapi keduanya, sedekah sama sama hadiah masuk dalam cakupan hibah. Wa idza qabaldaha al-mauhubu lahu mauhub lahu, ya, yaitu yang diberikan sudah menerima, lam yakun lil wahib an yarji'a fiha. Maka tidak boleh lil wahib, orang yang memberi, an yarji'a menarik kembali hibah tadi, fiha hibah tadi, illa an yakuna walidan. Illa an yakuna walidan, kecuali si wahib ini yang beri adalah seorang orang tua, bapak. Walid itu bapak, tapi nanti masuk di situ juga ibu, kemudian usul-usul yang lain. Ya, kakek juga, nenek. Ya. Baik itu dari jalur bapak atau jalur ibu, nanti usulnya yang ke atas itu usul, nanti bisa menarik barang hibah tadi. Ya. Ini pengecualian. Bapak itu bisa menarik barang berian yang diberikan pada anaknya. Kalau yang lain, apa tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Nah, di hadis disebutkan al-aid fihi batihi kal aidi fi qaihi. Seperti orang yang mengambil lagi muntahannya. Nah, khusus ini orang tua ya, boleh ya. Ya, karena ini dikhususkan ya, sisi hikmahnya atau ilatnya ini tidak ada tuduhan kalau orang tua itu. Karena orang tua itu kan pasti mendahulukan apa? Kepentingan anak. Ya kan? Orang tua mendahulukan kepentingan anak. Maka dia menarik barang hibahnya itu ya mesti untuk kemaslahatan anaknya. Ya, kita baca sarahnya dulu sedikit. Karena yang masanya idza a'maro nanti ya. Ya tadi akad hibah sudah ya, hukumnya di sini sunnah. Kemudian situ sebutkan dalilnya tentang hibah. Jadi walaupun itu sedikit pemberian maka tidak boleh misalnya meremehkan. Hadiah atau hibah ya walaupun sedikit tidak boleh misalnya ditolak ya. Karena yang penting itu adalah ini yang jadi apa nilainya adalah sudah diberi. Nah, sudah diberi itu lebih baik daripada tidak diberi walaupun sedikit. Nah, hikmah disyariatkannya, ta'awunnya tolong menolong dalam kebaikan. Nah, saling berkasih sayang, kemudian memasukkan rasa gembira di antara manusia ya, termasuk bagus hibah itu. Rukun hibah tadi wahib, wahib itu orang yang memberi, mauhub lahu yang diberi, mauhubnya itu objek barangnya, kemudian sighah. Syarat wahib yaitu terpenuhinya apa? Kepemilikan yang diberikan. Kemudian mutlaku tasaruf ya. Yang dia punya kelayakan untuk melakukan tasaruf tindakan harta ya. Sudah sering berulang ini kan. Itu balik akil ya, tidak mahjur. Kemudian mahub lahu yaitu yang diberi dia punya kelayakan untuk memiliki. Maka kalau misalnya memberi pada hewan maka enggak sah karena apa? Hewan tidak punya kelayakan untuk memiliki benda. Yang tidak bisa berpindah. Adapun barangnya, syarat-syaratnya adalah ma'luman, sudah diketahui. Maka tidak sah misalnya majhul. saya beri padamu ya salah satu dari dua mobil ini. Nah, ini enggak sah. Karena yang mana enggak tahu. Ya, walaupun sudah senang dulu yang penting ya. Yang diberi, wah ini dua mobil. Tapi apa, tidak sah. Kalau masih ngotot pokoknya ini akadnya seperti itu berarti enggak sah. Ya. Nanti kalau dikejar yang mana? Ya pokoknya di antara salah satu, di antara dua mobil. Berarti enggak sah. Kalau enggak sah enggak berpindah apa? Kepemilikan. Masih miliknya orang yang mengatakan tadi. Karena tidak sah. Tidak memenuhi syarat. Kemudian harus suci ya, barangnya suci, tidak boleh mengasihkan, memberi misalnya anjing, babi dan khamr misalnya, najis. Kemudian bisa diberi, bisa diambil manfaatnya. Ya, kalau yang enggak bisa diambil manfaatnya ya. Apa kulit-kulit buah atau apa? Ya. Enggak ada faedahnya intinya, kalau enggak ada faedahnya maka tidak sah. Main-main berarti main. Allah alam bisawab. Dan tadi kemanfaatan juga kemanfaatan mubah ya. Yang kemudian yang keempat bisa diserah terimakan. Gak boleh misalnya memberikan sesuatu yang dicuri atau yang dirampas atau tanah yang dirampas orang lain yang tidak bisa diambil. Saya berikan padamu sepeda, sepedaku. Sepedanya mana? Dirampas orang. Belum bisa ngambil. Ya, ini enggak sah. Ini barangnya harus bisa diserahkan. Bisa diserah terimakan. Ringkasnya semua yang boleh dijual belikan maka boleh dihibahkan, yang tidak boleh dijual belikan maka tidak boleh dihibahkan. Itu umum ya, walaupun nanti ada pengecualian apa, beberapa pengecualian yang jarang tapi ya jarang terjadi. Nah, misalnya contohnya itu dua biji gandum. Nah, dijual enggak boleh. Dibahkan boleh, nah, ini kan pengecualian, tapi ya, jarang terjadi. Ya. Dua biji beras, ya. Apa ada kayak gitu ya? Ya, tapi kan teori itu ya seperti itu. Ya bisa jadi ada ya. Kalau misalnya ada ya kita bisa menjawabnya. Kemudian syarat shighoh yaitu seperti yang pada jual beli. Nah, jika orang yang diberi hibah tadi sudah menerima barangnya, maka dia memilikinya. Jika orang yang beri mati atau yang diberi juga mati sebelum qabd, nanti yang menggantikan adalah ahli warisnya. Ya, posisinya digantikan, kemudian nanti bisa dilanjutkan serah terimakan. Tidak boleh rujuk mengambil kembali barang pemberian setelah dikobet, setelah diserah terimakan. Dan boleh rujuk mengambil lagi sebelum dikobet. Jadi akadnya tadi dibatalkan itu boleh kalau sebelum diserah terimakan. Tadi sudah kita contohkan ya. Dan ini boleh pengecualian walaupun sudah diserah terimakan ya. Boleh dirujuk, dibatalkan kalau dia bapak, sebagai bapak, kakek, nenek, ibu, nenek, ya, usul. Kemudian masalah menyamaratakan anak dalam hal pemberian hukumnya sunnah. Dan makruh hukumnya membeda-bedakan. Ya, hukum makruh ini jika memang apa, memang kebutuhannya sama. Atau tidak ada kebutuhannya. Jika tidak demikian maka tidak makruh. Misalnya anak-anak ini enggak ada kebutuhan apa-apa, kok dibeda-bedakan pemberiannya. Nah, ini makruh. Jadi yang sunnah, yang benar adalah yang lebih bagus disamakan. Ini atau enggak ada kebutuhan atau kebutuhannya sama. Kebutuhannya sama kok dibeda-bedakan. Nah, ini makruh. Tapi kalau kebutuhannya beda, ya berarti enggak makruh untuk dibeda-bedakan. Nah, berdasarkan ini pula maka dimaknai apa perbuatan sahabat yaitu Abu Bakar yang melebihkan pemberian pada Aisyah radhiyallahu anha daripada yang lainnya, daripada anak-anak yang lainnya juga apa yang dilakukan Umar bin Khattab terhadap anaknya Asim ya, dibandingkan anak-anak yang lain. Jadi kenapa melakukan seperti itu perbedaan karena ada hajat. Jadi itu masalah hibah pada anak-anaknya. Karena nanti kalau dibeda-bedakan itu bisa menimbulkan apa? Perselisihan ya, perselisihan ada hasad ya satu dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya memang ada satu kelebihan tersendiri misalnya ya dibandingkan yang lain maka itu boleh dibedakan. Ada satu kelebihan tersendiri dari anak tersebut daripada yang lain boleh dibedakan. Atau semisal semisal anaknya ada yang misalnya qadarullah gemar bermaksiat atau ya nah dia kalau diberi untuk malah untuk maksiat maka malah tidak boleh diberi nanti malah hukumnya jadi wajib karena kalau memberi menjadikan apa menjadikan dia bermaksiat ya, kasih uang nanti untuk misalnya apa berbuat maksiat ya. Ini malah enggak. Faedah disunahkan untuk memberikan anak laki-laki seperti anak perempuan dalam masalah hibah karena itu masih di masa hidup orang yang memberikan. Nah, kalau sudah meninggal jadi waris kan 2:1. Nah, ini kan masih hidup. Sah hibah dengan kitabah atau mu'atoh. Ya, dengan ditulis atau tanpa ijab kabul, mu'atoh. Sah kalau hibah. Ya, kalau baik, enggak sah. Ya kan? Sudah lewat pembahasannya, kalau baik harus ada ijab kabul. Sah menerima pemberian hanya sebagian saja. Ya, misalnya diberi 1 juta, ya, diterima 500 ribu misalnya. Ya, boleh-boleh saja. Nah, yang ini. Masalah sah hibah tanpa kabul dari mahub lahu. Maka kirim cukup untuk mengirim kepadanya. Nah, ini yang agak beda dengan beberapa referensi. Kalau di Masjid Hamawi disebutkan tahqiq beliau wala buta fisihatil hibah min ijabin wa qabulin. Jadi harus ijab qabul. Kemudian di tadi Naful Asqa juga demikian. Di situ disebutkan harus ada siwah. Yang dikecualikan adalah hadiah sama sedekah tidak disyaratkan. Allahu a'lam bisawab apakah ada perincian atau bagaimana dari pensah. Tapi referensi yang lain yang anak baca adalah putus siwah. Harus ada ijab qabul. Ataukah kalau beliau di sini berarti enggak ada ya. Duna qabul. Ya. Jadi ijab saja. Tapi. Ya. Allah alam sebab. Nah, kemudian kemudian tidak boleh menghibahkan barang gadai sebelum apa? Sebelum gadainya lepas dari ikatan. Maksudnya apa? Ya belum selesai akad gadainya. Artinya utangnya belum dilunasi. Ya, sebagaimana telah lewat pembahasan dalam bab rohan, kalau utangnya belum dilunasi, maka nanti gadanya tetap terikat, ya, nggak boleh diambil. Nah, kemudian tadi yang belum kita baca, sah hibah berupa utang. Jadi nanti seperti dibebaskan, ya. Seperti perkataan orang yang berutang pada orang yang berutang, utang ini adalah hadiah untukmu. Jadi membebaskan apa? Membebaskan utang. Namanya hibah dain. Kemudian tadi yang belum, jika menghadiahkan hadiah kepada seorang di kesempatan khitan anaknya, maka itu milik orang tuanya, milik bapaknya. Ini dihadiahkan siapa ini? Jadi menghadiahkan suatu pada event kitanan anaknya. Ya. Maka ini itu milik bapaknya. Nah, kemudian matan tadi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wali warasatihi min ba'dihi. Jika orang melakukan a'mara syai'an, jadi memberikan suatu hibah dikaitkan dengan umur, yang namanya a'mara. Nah, lihat di sarah di situ umroh, yaitu diambil dari kata-kata umur. Gambarannya orang yang si wahib, orang yang memberikan sesuatu berkata pada orang yang diberi, akmar tukah hadhi ad-dar taskunu fiha muddata hayatika. Saya berikan rumah ini, ya, seumur hidupmu, ya, seumur apa? Hidupmu. Ini jadi dikaitkan dengan umur. Wahai Zaid, ini rumah saya kasih padamu selama kamu hidup. Nah, ini kalau seperti ini, au, jadi gambarnya itu dulu. Ya, kemudian arqab dari rukba, dari muraqabah, mengawasi, saling mengawasi. Ya, di sini orang yang beri mengatakan pada orang yang diberi, rumah ini untukmu. Ya, jika apa yang memberi ini mati duluan, maka nanti itu barang hibah tadi, rumahnya milik orang yang diberi. Kalau yang diberi mati duluan, ya, nanti kembali ke orang yang memberi, ke pemilik tadi pertama, yang memberi tadi. Ya, siapa yang mati duluan ini? Yang mati duluan atau yang mati terakhir berarti mendapatkan barangnya. Yang diberi mati terakhir, yaitu yang dapat barangnya. Yang memberi kok matinya akhir, mati yang diberi mati duluan, kembali barangnya kembali ke yang memberi. Nah, ini adalah akad hibah dengan dikaitkan dengan umur, ya. Jadi akmara tadi, ya, umra sama rukba tadi. Maka kalau seperti itu, wa idza amara syai'an au arqabahu, itu syaratnya idza, kemudian jawabnya kana lil mu'mari au lil murqabi, maka tetap hibahnya sah milik orang yang diberi, baik itu dalam akad tadi, ya, umroh tadi sama rukbah tadi. Nah, keduanya tetap itu, tetap mendapatkan wali warasatihi min ba'di, dan dipindahkan ke ahli warisnya, bukan balik ke orang yang beri hibah, bukan balik ke situ. Ya. Maka hukumnya lihat syarah umroh sama rukbah, hibahnya sahih dan syaratnya batil. syaratnya enggak teranggap. Maka semata-mata diberi nanti sudah diserah terimakan ya menjadi miliknya, nanti kalau dia mati ya menjadi milik ahli warisnya. Maka syarat tadi apa? Batil. Dan ini satu bentuk akad yang syaratnya fasid tapi sah. Ya. Ya kan tadi ini syaratnya itu batil. Batilnya bertentangan dan muktadu akad. Harusnya biasanya akadnya ikut batil. Tapi ini sah. Ya. Maka kata Al-Bulqi ini mengatakan kita tidak ada satu akad yang syaratnya fasid tapi akadnya apa? Sah. Kecuali ini gitu loh. Kecuali ini tadi. Masalah umroh sama rukbah. Karena ini bertentangan dan muktadu akad. Muktadu akadnya ya sudah berpindah kepemilikan. Dia kok suruh kembali lagi ke wahib yang beri. Ini bertentangan tapi di sini sah. Nah, kemudian kalau wahib mengatakan amartuka hadidar lakali laka wali warasatika mim ba'dika shohat. Ini seumurmu dan untuk apa? Ahli warismu maka sah. Ya kalau dia mati kan untuk ahli warisnya otomatis. Karena ini kan sesuai dengan wakil saja. Saya berikan ini seumur hidupmu, nanti kalau setelah itu ahli warismu. Ya memang demikian, kalau sudah dia apa? Mati ya untuk ahli warisnya. Ya artinya dia tidak mengatakan kembali ke wahibnya. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala faslun al-luqatu. Al-Luqatuh. Ya, Luqatuh yaitu atau Luqatuh barang temuan ya. Ya, kita kenal dengan istilah terjemahnya barang temuan. Wa idza wajada luqtatan fi mawatin aw tariqin falahu akhdhuha wa tarkuha. Jika seorang menemukan luqatuh ya di tanah yang mati atau di jalan, maka falahu, maka baginya boleh, falahu itu laut dia boleh ahzua mengambil luqatuh tersebut ataupun meninggalkannya tidak mengambil. Itu jika yang menemukan ada orang yang apa merdeka balik ataupun tidak, fasik ataupun tidak, muslim ataupun tidak, nanti ini apa boleh mengambil boleh tidak di tanah mati ya, tanah mati di negeri Islam atau di torik jalan atau di selain itu misalnya masjid, tempat-tempat yang lain ya, pokoknya tempat yang tidak ada, yang tidak dimiliki seorang, karena ini tempat yang berserikat di situ milik bersama ya. Kalau dimiliki seorang ya dia dikembalikan pada yang punya tanah tersebut ya. Karena itu menjadi haknya. Wa ahzuha aula min tarkiha in kana ala thiqatin minal qiyami biha. Ahzuha mengambil luqatah tadi barang temuan itu lebih afdol daripada tidak mengambil jika dia termasuk orang yang terpercaya untuk mengurusi barang temuan tersebut. Karena nanti masuk dalam keumuman ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi di sini hukumnya kan sunnah, tidak wajib. Karena ini amanah ya. Ini masuknya itu kategori amanah, maka dia tidak wajib mengambilnya. Seperti masalah wadiah, titipan. Ya kan dia enggak ada kewajiban, tapi lebih utama apa? Diterima amanah tersebut. Jadi yang lebih utama adalah menerima amanah. Jadi kalau meninggalkannya makruh. dan dia nanti enggak menanggung kalau enggak mengambil, kemudian dia rusak, dia enggak ada tanggungan apa-apa ya, karena dia tidak berada di tangannya. Wa idza akhadhaha wajib alaihi an ya'rifa sittata asya. Jika dia mengambilnya, maka wajib untuk mengenali ya, mengidentifikasi ya, atau mengetahui 6 hal dari barang tersebut. Yang pertama yaitu wi'aha, wi'a. Wi'a adalah kantongnya, tempatnya barang tersebut. Misalnya ada uang dan kantongnya uang tersebut. Atau dompet misalnya. Kemudian yang kedua ifas. Dia tutup ya. Tapi ada yang mengatakan maknanya wi'a juga. Sebagian mengatakan tutup yang digunakan pada semisal botol seperti itu atau bejana tutupnya. Tapi ada yang mengatakan ifas ini juga wadah juga sama dengan wi'a. Kemudian wika. Nah, wika adalah tali yang mengikatnya. Kemudian wajin saha, jenisnya apa? Emas, perak ataupun yang lainnya. Kemudian adat, jumlahnya berapa? Wazan, ukurannya. Nah, kemudian wayah fazuha, dan dia simpan di fihirzi misliha, di tempat standar penyimpanan ya, di tempat standar penyimpanan. Misalnya emas ya, di mana yang standarnya ya, dalam kamar, dalam lemari, dalam kotak. Nanti kalau misalnya yang lainnya ya, tempat standarnya yang seperti apa. Tuma ya. Suma idza arada, jika seorang yang menemukan tadi menginginkan utama lukaha untuk memilikinya ya, kalau ingin memiliki maka arrafaha sanatan, maka dia mengumumkan, memberitahu atau mengumumkan 1 tahun ala abwabil masjid, masajidi, di pintu-pintu masjid, wafil ya, tempat keluarnya ya, wafil maudi'i alladhi wajadaha fihi, dan di tempat yang ditemukannya barang tersebut, luqatah tersebut. Fa ilam yajid sahibaha, jika dia tidak menemukan pemiliknya itu siapa, kana lahu an yatamallakaha bi syartil dhumani. Dia maka boleh baginya yang menemukan tadi untuk memiliki barang temuan tadi dengan syarat dhuman. Jadi dia menanggung nanti kalau misalnya datang pemiliknya ya siap untuk memberikannya. Ya, tadi apa? Luqatah yaitu harta yang hilang yang tidak diketahui pemiliknya siapa, ditemukan di tempat umum seperti masjid, jalan, lapangan dan yang lainnya. Hukumnya jaiz dan mengambilnya itu lebih utama daripada tidak mengambilnya jika dia termasuk orang yang bisa orang terpercaya untuk menjaganya. Kalau ada pun untuk perinciannya, dia itu bisa tadi ya, nanti aja di sarah ada. Jika seorang menemukan barang temuan di jalan dan tidak diambil, kemudian barang tersebut rusak, maka tidak menanggung orang tersebut, tidak ada tanggungan. tidak wajib mengganti karena dia tidak mengambil, ya. Walaupun dia melihat, ya. Tapi dia enggak mengambil, kemudian barangnya rusak, dia tidak punya tanggung jawab mengganti. Rukunnya ada iltiqat, rukun luqatah. Iltiqat ya penemuannya, ya proses penemuan, laqit orang yang menemukan, malqut atau luqatah. Ya, luqatah bimakna malqut, barang yang ditemukan. Faedah luqatah ini bisa memiliki 4 hukum, ya. Bisa mencakup 4 hukum. Bisa mubah. Jika saat itu posisinya aman dan dia tidak yakin bahwasanya dia itu bisa bertindak amanah di kesempatan yang akan datang. Ini hukumnya mubah. Jadi di saat menemukan dia yakin dirinya amanah. Tapi di kesempatan enggak yang akan datang dia tidak yakin bahwasanya dia akan bisa menunaikan amanah tersebut di kesempatan yang akan datang. Maka hukumnya mubah. Hukumnya sunnah kalau di kesempatan yang akan datang ya dia yakin bisa berlaku amanah. Ya, baik di sekarang ataupun yang akan saat menemukan itu sekarang ataupun yang akan datang, kedua-duanya ya. Maka hukumnya sunnah. Wajib jika apa ya, jika seperti itu juga ya, seperti itu juga tadi ya, dia apa yakin amanah juga di kesempatan yang akan datang dan dia nanti tahu kalau ditinggalkan maka barang ini akan apa? Disia-siakan. Akan hilang, akan disia-siakan jika dia tidak mengambil. Maka ini wajib diambil, hukumnya wajib diambil. Jadi enggak ada orang lain yang terpercaya, yang bisa dipercaya, kemudian dia tahu kalau ini enggak diambil nanti barangnya rusak misalnya. Jadi hilang, disia-siakan. Maka hukumnya wajib. Berarti kalau enggak diambil dosa ya berarti. Kan wajib. Kemudian makruh bagi orang yang fasik. Hukumnya makruh. Haram jika berniat berkhianat. Tidak bisa dipercaya. Semuanya ini, wa'ala kulin semua ini tidak ada doman. Ya. Jika tidak mengambilnya. Walaupun pada kondisi yang wajib mengambil. Karena dia tidak mengambil, tidak ada di tangannya. Jadi kondisinya wajib. Ya. Wajib diambil. Enggak ngambil berarti dosa. Tapi ketika dia enggak ngambil, barangnya rusak, hilang, dia enggak ada doman. Karena dia barangnya tidak posisi di tangannya. Jadi keadaan semua tadi, pokoknya kalau ditinggalkan, barangnya rusak, hilang, nah ini tidak ada doman. Ya rikasnya bahasanya orang yang menemukan barang jika dia yakin dirinya amanah maka disunahkan untuk mengambil. Dia jika dia tidak yakin dia amanah di kesempatan yang akan datang tapi dia amanah di saat itu maka hukumnya mubah. Jika bukan orang fasik. Kalau orang fasik makruh. Jika pada saat itu tidak amanah, tidak aman pada dirinya, kemudian ada dirinya ada rasa untuk berkhianat, maka haram. Haram ya. Kemudian nanti kalau dia mengambil, doman tadi, kenal doman. Jika yang mengambil malah orang fasik misalnya, maka nanti ya berarti pengambilannya sah tadi kan walaupun orang fasik tapi qadi nanti hakim qadi mengambilnya untuk nanti dipindahkan ke orang yang bisa dipercaya atau tetap posisinya pada orang yang fasik tapi qadi nanti menunjuk seorang yang bisa dipercaya untuk mengawasi ya, mengawasi orang fasik tadi agar tidak mengkhianati amanah tersebut, karena menemukan barang itu amanah ya. Berarti harus disimpan di tempat yang terjaga ya, yang standar. Adapun kalau yang mengambil adalah anak kecil atau orang gila, maka walinya mengambilnya, menariknya dari tangan orang-orang tersebut, kemudian diserahkan ke qadhi. Atau kalau tidak demikian, nanti dia walinya tadi mengumumkan pada manusia, kemudian setelah itu dia di kepemilikannya bisa diberikan pada anak kecil tersebut atau orang gila. Jika seorang menemukan barang yang hilang, maka disunahkan baginya untuk mengambil saksi, sunnah hukumnya. Bahasnya dia mengambil saksi, bahasnya dia mengambil barang temuan tersebut, disaksikan oleh orang tersebut nanti ketika apa? Ketika mengembalikan barang tersebut pada pemiliknya. Kemudian orang yang menemukan tadi wajib mengetahui 6 hal tadi ya, yaitu wi'a, wadah, ifas, yaitu wadah juga atau tutup, wika, tali, jenisnya, emas, perak, uang, uang apa, kemudian jumlahnya, ya, kemudian beratnya. Kemudian ada yang menambahkan pula mengetahui sifatnya. Ya. Sifatnya di sini apa? Normal atau misalnya patah. Nah, mengenai pengumuman, ketika seorang multaqid tadi atau laqid, ya, laqidnya yang menemukan tadi ingin memiliki, maka dia mengumumkan dulu, wajib hukumnya 1 tahun. Maka dimulai dari ngitung 1 tahunnya, dimulai dari mengumumkan ya, bukan dari menemukan ya, karena terkadang nanti dia tidak langsung mengumumkan. Ya, dia mengumumkan, mengatakan ya, semisal mengatakan saya menemukan suatu, maka pemiliknya bisa datang kepada saya untuk menyebutkan ciri-cirinya seperti apa. Kemudian nanti mengumumkannya di yang pertama selama sepekan itu pagi dan sore, tiap hari pagi sore, besok pagi sore lagi sepekan. Kemudian 1 pekan lagi atau 2 pekan lamanya, sehari sekali saja. Kemudian nanti setelah itu setiap pekan cuma 1 kali sampai berlalu 7 pekan. Habis itu setiap bulan 1 kali ya, sampai nanti berakhir ya 1 tahun. Ya, nanti kalau kemudian datang pemiliknya, maka tinggal bisa diambil karena tadi amanah ya. Nanti kalau pemiliknya enggak ada, bisa disimpan atau dimiliki dengan syarat dhoman tadi, dia menanggung. Ya, nanti kalau datang siap untuk menggantinya. Ya. Kalau barangnya sudah tidak bisa dikembalikan. Nah, kemudian orang yang menemukan ini nanti menyebutkan beberapa ciri dari barang yang hilang tersebut. Jadi enggak boleh menyebutkan sampai detail sehingga orang itu nanti tahu kemudian mengaku-ngaku. Sehingga semua orang jadi tahu, oh barangnya kayak gitu. Karena sudah disebutkan semuanya, ya. Disebutkan semua cirinya sampai detail, kemudian nanti ada orang yang datang kemudian ditanya bagaimana ciri barangnya yang hilang, barangmu, kemudian dia menyebutkan persis karena sudah disebutkan tadi, diumumkan tadi, disebutkan memang detail. Jadi tidak boleh mubalaghah dalam menyebutkan sifat-sifatnya, itu tidak boleh mubalaghah. Nanti kalau mubalaghah dia dhoman nanti menanggung. Nanti ada orang yang datang ternyata bukan dia pemilik barangnya, tapi karena bisa menyebutkan ciri-ciri, gara-gara tadi ciri-cirinya disebutkan semuanya, nanti yang mengaku-ngaku tadi bukan yang punya barangnya. Jadi nanti barang tersebut sampai kepada orang yang bukan haknya. Kemudian barang temuan kalau remeh, yaitu di mana orang itu enggak bersedih kalau kehilangan ya, pulpen, pensil, ya, maka dia tidak diumumkan setahun. Ya cukup ditanya-tanya gitu kan, ditanya-tanya kira-kira siapa yang miliki seukuran, ya kira-kira orang itu nanti sudah enggak mikirkan lagi, sudah enggak mencari lagi. Kemudian tempat untuk mengumumkan tadi, jadi di tempat ketika dia menemukan, tadi kan mengumumkan tadi barang siapa yang kehilangan barang tadi, tempatnya yaitu di tempat dia menemukan barang tersebut, atau di pintu-pintu masjid tadi ya. Ketika pada keluar, kemudian nanti bisa diumumkan di situ. Jika yang menemukan barang temuan ini adalah dua orang, maka masing-masing mengumumkan, ya dibagi, berarti setengah tahun. Kemudian kalau barang temuannya itu di tanah haram Mekah, maka dia mengumumkan selamanya dan wajib dia tinggal di situ untuk mengumumkan, ya dia wajib di sini takrif ya. Dia wajib di situ dan wajib mengumumkannya, atau dia nanti diserahkan ke hakim. Jadi kalau barang temuannya di tanah haram Mekah, ya dia wajib mengumumkan dan tinggal di situ. Ya. Atau kalau enggak bisa diserahkan ke hakim. Ya, demikian yang dapat kita baca dan kita pelajari pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman sekalian. Semoga tetap diberi istiqomah dan kemudahan untuk belajarnya dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.